benar, dengarkanlah nasihatku. Salawat engkau terpuji akan sirna. Semoga Allah melindungi penegak keadilan. Apabila kita tergoda, sikap terpuji akan sirna. Semoga Allah melindungi penegak keadilan. Adikku melanggar hukum, aku yang menjadi saksi. Paman penuntut umum, ayah yang mengadili. Walau ibu gigi membela, yang salah diputus salah. Thank you. Thank you. banyak, sawah ladang menyempit. Mencari nafkah makin sulit, tenaga manusia banyak diganti mesin. Pengangguran merajalela, sawah kita nami gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman. Langit suram, udara panas akibat pencemaran. Wahai pemuda remaja, sambutlah tahun 2000 penuh semangat dengan kekal keterampilan serta ilmu dan iman. Thank you. Bersatu, mbak. شمسك